بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din anzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali untuk membaca kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi rahimahullah. Sekarang kita masuk di halaman yang ke-61. Disebutkan di dalam fasal sebelumnya, beliau menyebutkan yustahabbu lil muallim, disenangi bagi guru, guru Al-Quran terutama, ayyakuna harisun ala ta'limih, untuk semangat mengajari santri-santrinya, mu'siran lidhalika ala masolihi nafsih, lebih mengutamakan ngajar dibandingkan maslahat pribadinya, dibandingkan kepentingan pribadinya duniawi, yang allati laisat bidaruriyah, yang tidak, yang bukan termasuk perkara pokok, perkara apa, darurat baginya. Baik. Jadi mengutamakan untuk ngajar dibandingkan maslahah pribadinya, maslahah pribadinya. Dan sekarang kita masuk di fasal yang baru. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, faslun fil i'tina'i bit-tullab wa tartibi taqdimihim. Pasal tentang al-i'tina, perhatian dengan tullab, dengan para santri, para mudarris, hendaknya perhatian, mencurahkan perhatian betul kepada para santrinya, pada anak didiknya. Wa tertib, dan mengatur takdimihim, mana yang lebih dulu dari mereka. Menata mana yang lebih dulu dari mereka. Qala yuqaddimu fi ta'limihim idza istahamu al-awwal fal-awwal. Mendahulukan dalam taklim mereka jika berdesak-desakan, jika ramai, yang pertama kemudian yang pertama. Yang pertama duluan yang maju, yang diajari, kemudian gantian terus demikian. Fa in radiyal awwal bit taqdimi ghairi faqaddamahu. Jika radiyal awwal, jika orang yang pertama ridho dengan didahulukan selainnya, maka qaddamahu, maka boleh yang lainnya didahulukan, maju duluan. Jika majunya berurutan, misalnya menyimak hafalannya, mestinya dia nomor satu dahulu, karena mungkin dia lebih dulu datang di situ, maka dia yang harus pertama kali diajari. Kecuali jika dia ridho mendahulukan temannya. Wa yam bagi ayudhir lahumul bisra wa talaqatal wajh. Hendaknya seorang guru itu menampakkan kepada santri-santrinya dengan keceriaan, wajah yang berseri-seri, gembira tatkala berjumpa dengan santrinya, tatkala ngajari mereka. Wa tafaqqada ahwalahum, dan mencari-cari keadaan mereka, di mana fulan ini kok enggak ada? Ada apa, kemana mereka? Wa yas'ala amman ghaba minhum, bertanya tentang orang-orang yang ghaba, yang enggak hadir dari para santrinya. Mana fulan, mana alan, bagaimana keadaan fulan? Baik, ini seorang mudarris. Karena kan telah disebutkan mudarris itu bimanzilatil walid, sebagai orang tua dari santri-santrinya. Maka dia sebagaimana anaknya sendiri tatkala tidak ada, salah satu dari anaknya tatkala tidak ada, dia akan tanya kemana fulan wa alan. Nah, menunjukkan itulah perhatian yang luar biasa seorang mudarris kepada anak didiknya, ya, harus betul-betul perhatian, karena orang tua nasabnya, orang tua kandungnya itu menitipkan kepada kita, menitipkan kepada mudarris, menitipkan ke madrasah, menunjukkan betul-betul mereka itu sangat percaya dengan kita. Jangan sampai kemudian kita mengkhianati mereka, kita tidak terlalu fokus untuk ngurusi santri-santrinya. Ini mengkhianati kepercayaan orang tua, para aulia tholabah, ya, yang telah mempercayakan kepada kita pendidikan anak-anaknya. Maka para mudarris mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki, perhatian betul dengan anak-anak didiknya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga tatkala beliau sebutkan wa yas'ala amman ghaba minhum, mudarris itu bertanya tentang anak-anak didiknya yang tidak hadir, tidak ada. Menunjukkan betul-betul luar biasa perhatian, tidak boleh acu-tacu sakarepmu. Tidak teko yo, tidak masalah. Tapi kenapa, ada apa? Jadi, perhatian betul dengan anak-anak didiknya. Qala rahimahullah faslun fi niyati talibil ilm. Pasal tentang niat penuntut ilmu. Qala ulama la yamtani'u min ta'limi ahadin. Tidak boleh guru itu yang tanek tidak mau untuk mengajari seseorang liqaunihi ghair sahih niyyah, karena orang itu tidak benar niatnya, karena salah niatnya. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu, Sufyan menyatakan dan selainnya, talabuhum lil ilmi niyyatun, mereka mencari ilmu itu naam sebabnya niat. Jadi sebabnya niat. Naam. Wa qalu, dan mereka menyatakan, talabnal ilma li ghairillahi ta'ala, kami mencari ilmu pertama kali niatannya untuk selain Allah, bukan untuk ikhlas karena Allah. Fa'aba ayakuna illa lillah, dan ilmu itu enggan. Ilmu itu enggan untuk datang kecuali tatkala niatnya betul-betul hanya untuk Allah. Tatkala belajarnya itu salah niat, enggak barokah. Tapi tatkala ditata niatnya ikhlas, maka ilmu itu akan datang. Maknahu kana akibatu ansara lillahi ta'ala, maknanya hasil akhirnya nanti orang itu pasti niatnya untuk Allah. Jadi awal belajar itu macam-macam niatnya, tidak semuanya ikhlas. Ada yang betul-betul kepingin pinter, kepingin belajar. Ada yang memang karena dipaksa orang tuanya untuk belajar, padahal dia tidak Tidak semangat tuh itu, tapi dipaksa oleh orang tuanya. Ada yang tujuannya memang cari teman, cari kesibukan, cari kegiatan, karena di rumah tidak ada kegiatan. Macam-macam orang tatkala belajar niatnya. Maka ilmu itu akan datang kepada orang-orang yang niatnya ikhlas untuk Allah. Tidak boleh kemudian gurunya, oh ini datang ke sini karena dipaksa orang tuanya, sebenarnya dia tidak senang untuk belajar, terus saya tidak mau ngajarin, tidak boleh. Dengan niatan apapun anak didiknya, ajari. Karena para ulama itu awalnya belajar juga bukan ikhlas pertama kali. Mungkin karena dipaksa dan dengan sebab yang lainnya, tapi karena akibatuh nanti akhirnya semua niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belajar itu jangan nunggu ikhlas dulu, enggak melaku-melaku. Aktivitas ibadah apapun jalankan dahulu. Pokoknya jalankan. Kalau nunggu ikhlas enggak akan ikhlas, enggak akan jalan-jalan nanti. Belajar biarkan anak itu ngerti tentang keutamaan ilmu dulu, baru nanti kita minta untuk belajar juga kan, belajar-belajar. Perlu untuk dipaksa. Dipaksa. Nah, orang itu saya bisa karena awalnya dipaksa. Dipaksa, akhirnya biasa, akhirnya bisa. Kalau belajar nunggu anak-anak seneng, ya. Terus pokoknya sakarepi anake lah, belum belajar yo, nanti kita fasilitasi untuk belajar, yo enggak dadi-dadi. Anak-anak kok diperlakukan demikian, paksa. Paksa untuk belajar. Jangan nunggu niatan ikhlas untuk Allah nanti sambil jalan insyaallah. Ini yang terjadi di kalangan para ulama. Baik. Maka seorang guru tidak boleh memilah-milah dan memilih-milih. Ini memang ikhlas ini diajari. Yang ini enggak ikhlas, malas ini. Dipaksa aja sama orang tuanya. Enggak perlu diajari, enggak perlu, semuanya diajari. Nah, itulah lahan pahala bagi mudaris, ya. Lahan pahala bagi mudaris. Baik. Qala faslun fi adabil muallim. Pasal tentang adabnya muallim. Muallim itu guru. Adabnya pengajar. Wa yasunu yadayhi, pengajar itu menjaga kedua tangannya, fi halil iqra'anil abathi, tatkala membacakan atau tatkala dia nyemak Quran, tangannya jangan apa kemana-mana, ya. Abas itu abasin, ya, itu kemana-mana, nggak tenang tangannya, ya. Mainan apa macam-macam, ya. Di tangannya diperhatikan, dijaga kedua tangannya. Baik. Wa ainai, demikian pula kedua matanya. Antafriki nadharihima min ghairi hajah, untuk memecah pandangan kedua matanya min ghairi hajah, tanpa kebutuhan. Menoleh ke sana kemari, ya, padahal dia lagi nyemak. Dan sedang disetori hafalan oleh santrinya, tangannya tidak beraktivitas yang tidak diperlukan, pandangan mata juga demikian. Wa yaqudu ala taharatin, dia duduk dalam keadaan suci, mustaqbilal kiblah, dia menghadap ke arah kiblah, bukan sarafnya, bukan saraf, menghadap ke arah kiblah, ini afdholnya. Baik. Sang guru menghadap ke arah kiblat. Wa yajlisu biwaqarin, dia duduk dengan tenang. Wa takunu thiyabu biwan nadhifah, dalam keadaan bajunya itu putih, bersih. Ini yang dianjurkan. Sebagaimana Jibril tak kala mendatangi majelisnya Rasulullah, rajulun saridu bayadi thiyab. Laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Dan itulah pakaian yang disenangi Rasulullah, pakaian putih. Baik. Samukbil rahimahullah. Beliau mengingatkan tentang pakaian bercorak, mukhattat. Pakaian lorek-lorek. Pakaian garis-garis. Ini bagi kita berat. Dibawakan tatkala Rasulullah ini ya, kelasnya Rasulullah terganggu dengan pakaian bercorak lorek-lorek itu Rasulullah itu ya, tingkatannya Rasulullah terganggu tidak bisa khusyuk tatkala pakainya lorek-lorek. Maka saya berulah menasihatkan untuk menggunakan pakaian polos. Pakaian dan juga beliau sebutkan juga termasuk sarung. Itu mengganggu kekhusyuan. Utamanya putih. Kalau enggak beliau sebutkan hitam. Demikian pula beliau bahas tentang imamah. Tentang masalah imamah. Dan bagi kita ya rada berat. Rata-rata nek sarung ya loret-loret. Bercorak macam-macam. Dan kadang kalau loreknya itu aneh, itu memang mengganggu orang yang di belakangnya. Belum pernah lihat corak itu. Ada sarung itu yang coraknya dam-daman. Ya, ngerti dam-daman, kayak sekat. Warnanya kayak kotak-kotak ini. Ini mungkin juga orang yang gak biasa lihat terganggu dengan itu. Ini beliau mengingatkan. Ya. Kalau bisa pakaian polos kalau bisa. Ya. Biar tidak ganggu pandangan orang yang sholat, orang yang lainnya. Nah, bukan syarat ya. Kalau bisa semampunya. Jadi, maka beliau pun di sini bagi para mudarris menggunakan pakaian putih yang bersih. Menggunakan pakaian putih yang bersih. Karena ini sedang berinteraksi dengan kalamullah. Ngajarkan Al-Qur'an. Wa idza wasala ila mawdhi' julusi. Jika mudharris itu sampai ke tempat duduknya dia ngajar, shalla rak'atain qablal julus. Salat 2 rakaat sebelum duduk dia. Salat 2 rakaat sebelum duduk. Naam. Sawa'un kanal mawdhi' masjidan. Sama saja apakah tempat dia ngajar itu masjid atau ghairahu atau selainnya. Atau selainnya. Terus sholat apa kalau selain masjid? Ya mungkin sholat duha, mungkin. Nah. Baik. Fa in kana masjidan kana afada. Kalau itu masjid, ngajarnya di masjid, maka 2 rakaat itu sangat ditekankan. Bahkan menyatakan wajib sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Fa inna yukrahul julus fihi qabla ayyusalliya. Makruh hukumnya. Duduk di situ sebelum sholat. Duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Nah. Kalau kaitannya tentang hukum tahiyatul masjid, ini enggak ada bedanya antara guru mudarris dengan tulab, dengan para santri, semuanya sama. Tidak boleh duduk fala yajlis sampai sholat 2 rakaat. Ini enggak ada, ini khusus santri enggak boleh. Oh, enggak berlaku, enggak ada, semuanya berlaku. Baik gurunya, baik santrinya. Tatkala hukum itu am, umum, siapapun yang masuk masjid tidak boleh duduk kecuali sholat 2 rakaat, maka dijalankan. Wa yajlisu mutarabbi'a insya'a, dan duduknya bersila. insya'ah, jika dia bergendak. Au ghairu mutarabbian, atau selain bersila, semampunya, yang penting sopan. Mungkin tawaruk, ya. Mungkin iftiros, ya. Yang penting jangan selonjor, kayaknya kurang adab. Apalagi yang selonjor santrinya. Setoran Quran selonjor, ya. Telapak kakinya duduk nonang mudarisnya, kayak mudarisnya berkaca ke telapak kaki santrinya, nggak ada. Nah. Tarabuk, bersila, atau yang lainnya duduknya. Di hadisnya Jibril, ya, fa asnada rukbati ila rukbatai. Beliau menyandarkan lututnya ke lututnya Rasulullah. Duduk iftiras. Nah. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Ini cara duduknya, ini adab-adabnya. Wa rawa Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yuqri'u an-nasa fil masjid jathiyan ala rukbatayh. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud membacakan kepada manusia di masjid jathiyan ala rukbatayh, berlutut di atas lututnya. Naam. Ini cara duduknya. Cara duduknya mudarris. Orang-orang sedang mempelajari ilmu. Qala faslun fi i'zazil ilmi. Fasal tentang memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Wa min adabihi, dan termasuk adab-adabnya. Al-muta'aqidati, yang sangat ditekankan. Wa ma yu'tana bihifzi, dan apa-apa yang diperhatikan dengan dihafalkan atau dijaga. Alla yudhillal ilma, tidak boleh orang yang membawa ilmu, mudarris itu menghinakan ilmunya, merendahkan ilmu yang dia bawa. Bagaimana bentuknya itu? Orang memiliki ilmu kemudian merendahkan ilmunya. Fayadhab ila makanin, dia pergi di tempat yunsabu ila man yata'allamu minhu, kepada orang yang belajar kepadanya. Dia ta'allama minhu fi, untuk ngajari tuan rumah. Untuk ngajari tuan rumah. Hamilul ilm, orang yang punya ilmu itu datangi rumahnya fulan yang ingin belajar kepadanya. Itu namanya merendahkan ilmu. Al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Wala ya'ti, bukan mendatangi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengajak orang-orang Ansor setelah kematian Rasulullah untuk mendatangi orang-orang Ansor guna belajar kepadanya. Datang beliau ke salah satu rumah sahabat, pas kebetulan yang didatangi Qailulah, tidur siang. Akhirnya Ibn Abbas pun beber kainnya dan tidur di situ di depan pintunya. Sampai kemudian tuan rumahnya itu terbangun. Tatkal bangun kaget melihat Ibn Abbas di depan rumahnya. Kata orang Ansor ini, kenapa Anda tidak minta orang untuk manggil saya dan saya akan datang kepada Anda? Enggak. Karena saya akan belajar. Padahal tingkat keilmuannya itu lebih tinggi Ibn Abbas. Orang-orang sedang lewat di situ mampir dan tanyanya kepada Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas butuh dengan ilmunya sahabat ini, maka beliau yang datangi. Bukan kemudian orang yang berilmu mendatangi rumah orang yang ingin belajar. Itu namanya menghinakan ilmunya. Maka beliau ingatkan, wa in kana al-muta'allimu khalifatan. Meskipun yang ingin belajar itu seorang khalifah. Wa man dunah, dan orang-orang di bawahnya. Meskipun penguasa dia, kalau dia ingin belajar, tahu ke sini. Sebagaimana Imam Malik. Enggak mau kalau disuruh ke tempatnya penguasa untuk ngajari anaknya. Ilmu dimuliakan datang ke sini. Nah, ini bentuk memuliakan ilmu. Fal yasunul ilma an dzalika. Akan tapi menjaga ilmu dari hal itu. Kama sanau salaf radhiyallahu anhum. Sebagian para salaf radhiyallahu anhum menjaganya. Wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhurah. Dan cerita tentang hal ini sangat banyak dan terkenal. Banyak cerita tentang khalifah itu yang harus datang kepada seorang alim. Karena dia yang butuh. Gak bisa kemudian seorang alim merendahkan ilmunya dan mendatangi rumah orang yang mau belajar kepadanya. Nah, baik, faslun fi tausi'i majlisil ilm. Pasal tentang meluaskan majlis ilmu. Wa yambagi ayyakuna majlisu wasi'an, hendaknya majlisnya itu luas. Liyatamakkana julasa'u fih, untuk memungkinkan duduk di situ, orang duduk di situ. Butuh tempat yang luas. Fa fil hadis anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairul majalis ausa'uha, sebaik-baik majelis itu yang luas majelisnya, enggak sempit tempatnya. Rawi Abu Dawud fi sunanihi fi awal kitabil adab bi isnadin sahih min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Nah, sebaik-baik majelis, tapi ya sesuai dengan keadaan kita. Adanya tempat yang sempit, yang penting belajar. Jangan kemudian belajarnya nunggu kalau sudah mapan tempatnya. Seadanya yang penting dimulai untuk belajar mengajar. Baik. Faslun fi adabil muta'allim. Sekarang adab muta'allim. Tadi mu'allim, guru, pengajar. Sekarang adabnya muta'allim, adabnya santri. Adabnya orang yang belajar, santri. Baik. Nah, murid itu bahasanya orang sufi. Murid itu bahasanya orang sufi, orang-orang tarekat itu dinamakan murid, ya. Itu sudah meresap ke bahasa Indonesia. Jadi murid-murid gitu. Aslinya orang-orang tarekat, murid. Yang nanti punya mursyid. Nah, mursyid itu pimpinan tarekat. Jami'u ma dzakarna min adabil muallim, seluruh apa yang kita sebutkan adabnya muallim, pengajar, fi nafsi, pada dirinya, adabul muta'allim, itu adabnya santri juga. Adab yang ada pada guru itu juga dijalankan pada santri. Kemudian ada tambahan, wa min adabihi, dan termasuk adabnya para santri, an yastanibal asbab asyagila anit tahsin, untuk menjauhi al-asbab, sebab-sebab yang syaghilah, yang bikin sibuk dari mendapatkan ilmu. Fokus belajar itu butuh fokus. Kalau belajarnya sambian, ya, disambi dengan kerja, ya dapatnya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Ya, fokus. Nah, bahkan disebutkan agar tidak apa, agar tidak terpecah konsentrasi untuk belajarnya, itu disebutkan sampai ada ulama itu yang kemudian tidak mau membaca surat, ya, surat-surat yang sampai kepadanya. Kemarin saya sempat baca. Nah, kana Sulaim Ar-Razi di Baghdad, di Baghdad, fi hala talabil ilm, tatkala sedang nyantri, paritu ahli rasail min rai, datang surat-surat kepadanya dari rai. Fala yaqra' syai'an minha, dia tidak mau baca sama sekali. Ya. Dia enggak mau baca sama sekali. Wala yanduru fiha, enggak mau lihat sama sekali surat itu. Padahal mungkin ada surat yang penting, ya, zaman dulu. Enggak ada HP. Ada surat yang penting, ngirim surat, surat pun jauh, susah. Mungkin harus dititipkan pedagang yang ngarah ke sana. Sangat susah. Wa ijma'uha indau, dikumpulkan semua suratnya. Kenapa? Enggak mau terganggu, enggak mau terpecah pikirannya. Nah, ila an faragha min taghsili ma arada min ilmi, sampai dia berhasil belajarnya. Sampai dia berhasil belajar, berarti tahunan ini, ya. Tahunan ini. Nah, summa fataha, kemudian setelah berhasil dia belajar, baru dibuka surat-suratnya. Nah, fawajada fi ba'dhi ma yudhiku lahu sadruhu, didapati sebagiannya isi surat itu apa bikin sedih dia. Keluarganya ada yang meninggal beberapa tahun yang lalu, disurati, ya, tapi tidak dibaca karena khawatir mengganggu perjalanan dia mencari ilmunya. Suatu yang membuat sedih hatinya. Baik. Qala, kemudian kata beliau, "Lau kuntu qara'tu wa fi hiniha," seandainya aku baca ketika itu, ketika saya itu datang langsung aku baca, qata'ti an taksili ma aradtu, maka surat itu akan memutuskan na'am dari aku untuk mendapatkan ilmu yang kuinginkan. Gara-gara surat itu. Gara-gara surat itu. Nah, ini keluarganya meninggal, ini demikian, demikian, sudah tahunan yang lalu, sudah kadaluarsa suratnya. Dan terus mau diapakan. Ya. Ini sampai sedemikiannya upaya agar tidak terganggu, nah, mencari ilmunya. Ya. Nah, kalau kita kira-kira bagaimana ini? Ya. Kalau tahunan, nggak dengar berita, dikirim surat nggak dibaca, yes, malah kayaknya malah kebalikannya, terganggu pelajarannya, nggak ditelepon orang tuanya satu bulan aja sudah mumet. Ini lihat para ulama ini, khawatir ada hal-hal yang akan menghalangi dia dapat ilmu, baik disingkirkan semuanya. Maka boleh sebutkan tadi rahimahullah Imam Nawawi rahimahullah, ayastadibal asbab asyagila anit taksil, menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan dari mendapatkan ilmu apapun, apapun bentuknya. Ini salah satu contoh tadi surat. salah satu contohnya. Makanya kalau di pondok-pondok kita itu santri tidak boleh bawa HP, itu menyibukkan, menghalangi dapat ilmu. Ya. Terlalu banyak berita, ya. Sedikit-sedikit minta izin pulang. Kenapa? Orang tuanya mau pergi atau macam-macam lah, menyibukkan dari menghasilkan ilmu. Tapi qala illa sababan la budda minnu lil hajat, kecuali sebab yang memang harus karena memang kebutuhannya. Wa yambagi ayutahira qalbahu minal adnas, hendaknya membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, kotoran-kotoran hati, iri, dengki dan yang semisalnya dihilangkan. Kenapa ini? Kenapa hati kita itu butuh bersih tatkala belajar? Liyaslaha liqabulil Qur'an, agar bisa menerima Al-Qur'an. Wa hifdzihi, agar bisa menghafalkan Al-Qur'an. Wastismari, agar bisa berbuah apa yang kita pelajari. Butuh hati yang bersih. Nah, butuh hati yang bersih sehingga hati kita itu tatkala bersih, baik bisa hafal Al-Qur'an, bisa memahami Al-Qur'an, bisa berbuah ya, apa yang kita pelajari. Faqad sahha'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ala inna fil jasad mudghah, ketahuilah bahwasanya di tubuh ini ada mudghah, sekarat daging. Idza saluhat, jika sekerat daging itu bagus, saluhal jasadu kullu, seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat, tapi jika sekerat daging ini rusak, fasadal jasadu kullu, seluruh tubuhnya akan rusak pula. Ala wayal qalbu, itu adalah hati, organ vital ini. Waqad aksanal qail, dan sungguh bagus orang yang menyatakan, yutayyabul qalbu lil ilmi, diperbagus hati itu untuk ilmu. Hati itu dibersihkan, diperbagus untuk bisa terima ilmu. Kama tutayyabul ardu lil zira'ah, sebagaimana tanah itu diperbagus untuk ditanam. Kalau orang mau tanam itu dibersihkan tanahnya, diolah, biar tatkala tanami cukulnya bagus. Demikian pula hati tatkala mau dimasuki ilmu, ditata, dibersihkan dari kotoran-kotoran hatinya. Nantinya akan gampang untuk masuk ilmu-ilmu kepadanya. Wa yambagi ayatawadu'a li muallimi, dan hendaknya tawadhu, merendahkan hatinya kepada pengajarnya, kepada gurunya, kepada ustadznya. Wa ta'addaba ma'ahu, beradab bersamanya. Wa in kan asghara minhu sinan, meskipun gurunya itu lebih muda dibandingkan santrinya. Ada guru itu lebih muda dibandingkan santrinya, dan mungkin banyak. Syarabi itu belajar ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tapi tuan Syarabi. Ya. Jadi tatkala gurunya itu lebih muda darinya, tetap harus beradab. Enggak boleh dia mentang-mentang lebih tua kemudian kurang ajar dengan gurunya. Wa aqala syuhratan wa nasaban wa salahan, dan gurunya lebih terkenal santrinya misalnya, nasabnya dan juga solehnya, kesolehannya. Ogera dalika, tak boleh kemudian mentang-mentang dia dari sisi ekonomi lebih tinggi, lebih kaya misalnya, gurunya miskin, ya. Apalagi gurunya lebih muda, jauh tingkatannya di bawah dia usianya, tidak bisa kemudian dia apa mentang-mentang dengan gurunya, tidak bisa. Tawadhu. Ya tawadhu lil ilmi, dia rendahkan hatinya untuk ilmu. Tapi tawadhu'ihi lil ilmi, dengan tawadhu'nya dia untuk ilmu, yudrikuhu, dia akan mendapatkan ilmu itu. Dengan dia rendahkan hatinya untuk ilmu, dia akan mendapatkan ilmu itu. Kadang seseorang itu tidak mendapatkan ilmu karena kesombongannya. Ingat tatkala ada seseorang yang makan dengan tangan kanannya, tangan kirinya, ditegur Rasulullah, makan dengan tangan kanannya, mastata'tu, aku enggak bisa, makan sama tangan kanannya aku enggak bisa. Kata Rasulullah, yang menghalangi dia itu kesombongannya, bukan enggak bisa karena dia sombong. Ya kadang ada seorang itu yang kemudian karena kesombongan dia, dia terhalangi dari ilmu karena merasa lebih tinggi kemampuannya dari ustadznya, dari pengajarnya, dari mudarisnya, lebih kaya ekonominya daripada mudarisnya, dan merasa lebih dan lebih dari tingkatan yang lainnya dari mudarisnya. Baik. Dan ini terutama para santri. Kejadian yang sering itu bukan santri itu meremehkan ustadznya, bukan. Kebanyakan santri itu meremehkan musyrifnya. Karena usianya enggak sampai jauh. Nah, mudarisnya kan mungkin bertingkat berapa tahun, ya. Mungkin seusia kakak tertuanya. Tapi nek dengan musyrifnya itu kadang hanya berjarak 1 tahun. Ini yang sering kejadian diremehkan, ya. Tidak tawadhu dengan gurunya. Musyrif itu ya gurumu. Tidak beradab dengan gurunya, ya. Maka orang-orang yang tidak merendahkan hatinya untuk ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Merasa lebih pintar. Merasa lebih pintar dari gurunya anaknya. Ini sekarang bicara tentang orang tuanya. Bukan orang yang anak yang cari ilmu, tapi orang tuanya. Kebetulan yang ngajari anaknya itu, guru anaknya itu tingkatannya di bawah orang tuanya, kemudian diremehkan, direndahkan karena kesombongannya, enggak barokah, enggak dapat ilmu. Maka beliau nukilkan, waqad qalu, dan sungguh mereka menyatakan, al ilmu harbun lil fatal muta'ali, ilmu itu lawannya pemuda yang sombong, pemuda yang merasa tinggi, itu enggak akan dapat ilmu. Kasaili harbunil makanil ali, sebagaimana air itu lawan dari tempat yang tinggi, enggak akan, air itu enggak akan naik ke atas. Air itu kalau ngalir mencari tempat yang rendah. Maka ilmu itu akan mendatangi orang-orang yang merendahkan hatinya, dan tidak akan mendatangi orang-orang yang meninggikan hatinya, merasa lebih dari gurunya, dari pengajarnya, dari musyrifnya, enggak akan dapat ilmu. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Wa yanbaghi ayyan qada li muallimihi, hendaknya tunduk nurut kepada gurunya. Nurut kepada gurunya. Sering kita sebutkan gurumu itu bapakmu, orang tuamu. nurut, jangan bantah. Wa yusawiruhu fi umuri, musyawarahkan. Kamu punya masalah, musyawarahkan kepada gurumu. Wa yaqbal qawlahu, terima pendapatnya, terima nasihatnya. Itu gurumu. Kal marid al-aqil, sebagaimana orang yang sakit dan dia berakal. Yaqbalu qawlat tabib an-nasi al-hadik, yang orang sakit ini menerima nasihatnya dokter yang hadik, dokter yang cerdik. Kalau pasien ngeyel ya, sakit dinasihati dokter, enggak mampu. Misalnya ya enggak akan sembuh dia. Enggak nuruti dokternya. Sama dengan santri yang enggak nurut dengan gurunya, enggak nurut dengan ustadznya, terus jadi apa? Yang bagi ayan qadali muallimi, dia harus manut nurut dengan gurunya. Hatta ini adab ya, dalam masalah adab. Hatta dalam masalah fikhiyah. Hatta dalam masalah fikhiyah. Ya. Misalnya gurumu berpendapat ini dalam masalah fikih ini, fikih kan banyak khilafnya. Dalam masalah ini demikian pendapatnya. Nah. Kamu jangan menampakkan menyelisih gurumu untuk berpendapat lain dengan gurumu. Adabnya ini sudah masalah fikih ya, masalah fikih. Jadi selama kamu tinggal di situ, maka anutlah pendapat yang dijalankan di mahat itu yang sesuai dengan pemahaman gurumu. Kalau nanti kamu sudah selesai, sudah keluar, silakan fadhil. Kamu menyat, oh yang rajih ini, maka tidak ada masalah. Tapi selama kamu di situ, ya, itu adabnya seorang santri. Ini sesuai dengan mazhab gurunya, apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Insyaallah kelanjutannya, nah ini nanti akan kita bahas tentang hendaknya kita memilih kriteria guru ya. Guru yang bagaimana yang hendaknya kita belajar kepadanya. Baik, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini nanti kita jadwal apa? Normal kembali ya. Sebelum liburan. Baik. Jadi besok jadwalnya Bulughul Maram. Bulughul Maram kemarin sudah selesai kita buat thaharah ya. Menyisakan bab haid. Jadi besok kalau fotokopinya sudah jadi, kita masuk kitab sholah. Ya. Kita masuk kitab sholah. Naam. Baik, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.